Om Bram, bojone Om Bram ketikung. Ketikung apa ketepung? Oh, ketepung carane Mas Bram. Yang kelingan sama mantannya enggak usah nangis, joget aja ya. Yang sebelah kiri juga sama siang. Putra Isika. Terima kasih banyak, tepuk tangannya dong buat Putra Isikawa.